Moms, sadar gak sih kulit kita tuh nempel langsung sama baju dan hijab seharian? Jadi penting banget pilih deterjen yang aman di kulit. Makanya Bu Ijis pilih Sayang Hijab. Formulanya aman di kulit tanpa SLS, tanpa paraben. Bersihin udah tuntas tanpa ninggalin sisa bahan kimia di baju. Apalagi buat wanita berhijab, ibadah pun lebih nyaman. Bu Ijis udah fix pilih Sayang Hijab. Yuk Moms, sekarang giliran kalian. Pilih Sayang, pilihan aman.